نحمده ونستعينه ونستغفره بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون حاضرين رحمني ورحمكم الله. Tema pembahasan kita kali ini adalah pembahasan yang penting terkait dengan taat kepada Rasulullah Muhammad SAW dan ini salah satu perkara yang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir fil barzakh, pertanyaan tentang waman Nabi Jami. Selama kita hidup ini wajib untuk kita mengenal Nabi alaihi salatu wassalam, mengenal namanya, nasabnya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal apa yang beliau bawa, risalah yang beliau ajarkan disampaikan, kemudian juga tiba mengikuti apa yang beliau perintahkan, ittiba'ur rasul. Dan pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas salah satu sifat, mengenal salah satu sifat dari sifat rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifatu al amanah, mengenal sifat amanah pada diri rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tidak diragukan bahwa Rasul alaihi salatu wassalam ya adalah khairul bashar, sebaik-baik manusia. Fahuwa sayyidu waladi Adam. Beliau sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah sayyidnya waladi Adam. Namanya sayyid adalah pemuka, yang terdepan. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam berada pada puncak-puncak kesempurnaan yang mungkin dicapai oleh bashar, oleh manusia. Sifat-sifat yang mulia ya, semuanya ada pada Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Dan sifat-sifat itu berada pada puncak-puncak apa? Kesempurnaan yang mungkin dicapai oleh apa? Bashar, manusia. Fahuwa sayyid, beliau pemimpin, pemuka. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, Nabi mengatakan, fa'ana khairuhum nafsan. Aku, kata Nabi alaihi salatu wasalam, adalah yang paling baiknya. Yani, jiwa yang terbaik, manusia yang terbaik adalah beliau. Naam. Fahuwa sayyid, beliau adalah sayyid. Maka kalau kita berbicara sifat-sifat yang mulia, apa saja sifat itu? Apakah itu sifat sabar? Maka beliau berada pada puncak-puncak apa? Kesabaran. Fahuwa ulul azmi minar rusul. Kalau berbicara tentang sifat syukur, maka beliau adalah orang yang paling mana? Bersyukur kepada Allah subhanahu. Naam, kalau berbicara tentang sifat-sifat yang lain, min awsaf, dari sifat-sifat yang hamidah, yang terpuji, maka Nabi alaihi salatu wassalam, beliau memiliki sifat-sifat itu dengan sempurna. Allah sempurnakan. Naam. Disebutkan dalam hadis, Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi alaihi salatu wasalam, untuk menyempurnakan makarimal akhlaq, akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia. Naam. Dan ini juga bisa kita fahami dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah berfirman dalam ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Ali satu wasalam atas yang semuanya uswatun hasanah, toladan yang baik. Dan tidak mungkin orang akan menjadi toladan kecuali ya, di dalam diri orang tadi ada apa? Kebaikan-kebaikan. Naam. Dan ini yang mengatakan Allah subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengabarkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam atas kalian semuanya uswatun hasanah, tauladan yang ini bagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, muqaddimah yang penting untuk kita ingatkan bahwa Rasul alaihi salatu wassalam beliau memiliki sifat-sifat yang mulia yang Allah sempurnakan pada diri beliau alaihi salatu wassalam, termasuk sifat mada al-amanah. Fahiya sifatun lahu sallallahu alaihi wasallam. Sifat aman juga ya, salah satu sifat yang ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Dan ini termasuk di antara sifat-sifat yang sangat menonjol pada diri beliau. Bahkan sebelum Nabi alaihi salatu wassalam diutus, yakni sebelum bi'tsah, sebelum diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam fi ghari Hira, di gua Hira, turun dengan ayat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belum diangkat menjadi rasul, beliau telah mendapatkan julukan al-amin inda qaumihi, di tengah kaumnya. Nah, sepakat. Tidak ada yang menyelisihi. Ya, tidak ada yang protes. Oh, enggak, beliau bukan amin. Enggak ada. Semuanya sepakat. Beliau adalah apa? Al-amin. Nah, sebagaimana kalau antum membaca sirah, membaca sirah Nabi alaihi salatu wassalam, di antara salah satu kejadian yang terjadi di tengah Quraisy adalah perbaikan Ka'bah. Ka'bah diperbaiki, terkena banjir kemudian rusak, direnovasi. Begitu sudah jadi, tersisa pekerjaan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Nah, di situ orang-orang Quraisy, kabail Quraisy berselisih. Kadu yaqtadilun, hampir-hampir mereka saling berperang karena merasa yang paling berhak untuk mengangkat Hajar Aswad. Saya yang berhak. Bukan kamu, kami yang berhak. Sampai pada titik mereka bersepakat, sudah, mari kita putuskan perkara kita, ya. Kita serahkan perselisihan kita ini diputuskan oleh orang yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram. Fantadhiru au fantadharu, mereka pun menunggu siapa yang pertama kali masuk ke dalam masjid. Fadakhala Rasul alaihi salatu wasalam. Ketika itu yang masuk pertama kali adalah siapa? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, belum diangkat menjadi apa? Rasul. Begitu mereka melihat yang masuk itu adalah sosok yang mulia ini, Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, wa Hashim min Quraisy, wa Quraisy min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Farihu, mereka semuanya bergembira. Mereka semuanya senang. Mereka mengatakan satu dengan yang lainnya, ja'al amin au ja'akum al amin, datang kepada kalian al amin. Datang kepada kalian al amin. Ini julukan yang diberikan, disematkan oleh musyrikin Quraisy kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fahuwa al amin. Wa hadza qabla al bi'sah, dan ini sebelum apa? Biasa, sebelum diutus menjadi Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau orang yang sangat terpercaya. Al-amin. Sifat yang ada pada beliau. Sehingga semua orang percaya dengan beliau. Orang punya rahasia disampaikan kepada Nabi, percaya, tidak khawatir rahasianya tersebar. Orang punya harta, dia mau safar bingung menitipkan kepada siapa, dititipkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika itu beliau belum diangkat menjadi apa? Rasul. Dititipkan, merasa aman. Tidak khawatir, ya, haknya akan dikurangi. Tidak khawatir haknya akan diambil. Ya, jangankan diambil, dikurangi saja tidak. Dijaga. Itulah sifat yang ada pada diri Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau al-amin, orang yang sangat terpercaya. Beliau memiliki sifat apa? Al-amanah. Dan itu diakui oleh musyrikin Quraisy. Dan ketika Nabi alaihi salatu wassalam diangkat menjadi Rasul, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini pula diantara ajaran yang beliau ajarkan kepada manusia. Memerintahkan manusia untuk menunaikan amanah. Disebutkan dalam kisah Abu Sufyan ketika berhadapan dengan Hirokel. Kisah panjang, ikhwan. Ketika itu Abu Sufyan masih musyrik, belum masuk Islam. Kisah panjang. Ditanya tentang nasabnya Nabi, termasuk yang ditanyakan, ya, oleh Hirokel ketika itu kepada Abu Sufyan, ya, ditanyakan tentang apa yang diperintahkan oleh orang ini yang mengaku sebagai apa? Nabi. Ini orang apa yang dia perintahkan? Ini orang apa ajarannya? Abu Sufyan tidak bisa dusta. Dan dusta itu sifat yang sangat jelek. Abu Sufyan pemuka di tengah kaumnya. Dan ketika itu Hirokel, ya, meletakkan teman-temannya Abu Sufyan di belakangnya. dan disuruh kalau orang ini dusta, katakan dusta. Tidak berani Abu Sufyan berdusta. Maka Abu Sufyan pun ya mengatakan orang ini ya, setelah menyebutkan nasabnya, nasab yang terbaik dan seterusnya, ditanya tentang apa yang diajarkan, maka Abu Sufyan mengatakan ini orang memerintahkan kita untuk sholat, untuk menyambung rahim, memerintahkan untuk jujur, memerintahkan untuk biada'il amanat, untuk menunaikan apa? Amanah. Faqala Hiraqal, maka setelah itu di akhir kisah, qala al-Hiraqal, qala Hiraqal lahu, berkata Hiraqal, sa'altuka madza ya'murukum faza'amta annahu amarakum bis-salati was-sidqi wal-'afafi wal-wafa' bil-'ahd wa ada'il amanah, qala wa hadhihi sifatun nabi. Kata Hiraqal kepada Abu Sufyan, tadi saya bertanya kepadamu, madza ya'murukum, apa yang orang ini perintahkan, yakni Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang diperintahkan? Dia memerintahkan apa kepada kalian, ahlu Makkah atau manusia? Faza'amta, kamu tadi menjawab bahwa orang ini ya'murukum au amarakum bis-shalah, annahu amarakum bis-shalah, dia memerintahkan kalian untuk salat. Wasidq, memerintahkan untuk jujur, memerintahkan untuk menjaga diri, memiliki sifat iffah, menjaga kemaluan, menjaga dan seterusnya. Wal wafa bil ahd, dan memerintahkan untuk menunaikan janji-janji, tidak mengingkari. Wa ada'il amanah, dan memerintahkan untuk menunaikan apa? Amanah. Kata Hiraqal langsung membuat sebuah kesimpulan, hadhihi sifatun nabi, inilah sifat nabi. Tidak ada sejarah nabi yang Allah utus kecuali memerintahkan ini. Nah, memerintahkan sholat, memerintahkan perbuatan baik. Bahkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam fil mahdi, dalam gendongan ibunya ya, mengatakan inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Memerintahkan salat, memerintahkan zakat, hakadzal anbiya, demikian para nabi dan mada rasul alaihi salatu wassalam. Dari sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya, bisa kita simpulkan dan bisa kita pastikan dan wajib kita yakini bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memiliki sifat apa? Al-amanah. Sifatun azimah, sifat yang agung, sifat yang mulia, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menghiasi sifat ini pada diri Nabi alaihi salatu wassalam qablal bi'tsah, sebelum diutus. Wa kammalallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah sempurnakan sifat itu pada Nabi alaihi salatu wassalam dengan diutusnya beliau menjadi mada? Rasul alaihi salatu wassalam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Naam. Bismillah. Baik, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ada beberapa pembahasan yang mungkin perlu kita sebutkan di sini, ikhwan. Naam. Di antara pembahasan penting adalah mengenal apa itu amanah. Ma hiya al-amanah? Apa itu amanah? Al-amanah, amanah itu adalah kullu ma yalzamu 'alal insan ada'uhu wa hifdhuhu. Amanah itu adalah semua yang harus ditunaikan dan dijaga oleh seseorang. Itu yang namanya apa? Amanah. Kullu ma yalzamu 'alal insani ada'uhu wa hifdhuhu. Semua yang harus ditunaikan oleh seorang manusia dan harus dijaga olehnya. Naam. Baik. Juga yang dimaksud dengan amanah sanian yang kedua, hiya akhlakun karimah. Sebuah akhlak yang mulia, tamna'uhu, yang menghalangi dia dengan akhlak ini, min akhdhi ma la haqqa lahu fih, untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi amanah itu adalah sifat atau akhlak karimah, akhlakun karimatun tamna'uhu, yang menghalangi dia, min akhdhi, dari mengambil, ma la haqqa lahu fih, untuk mengambil sesuatu yang bukan apa haknya. Awit ta'addi alaih, atau menzalimi hak tersebut. Naam. Jadi amanah itu ini maknanya. Terkadang bermakna ini. Bisa juga bermakna tadi yang kita sebutkan. Hadi min ma'ani al-amanah. Baik, coba perhatikan ini ikhwan, ya. Amanah adalah segala sesuatu yang harus ditunaikan oleh seseorang, harus dijaga oleh seseorang. Dari sini berarti as-shalah amanah atau bukan, ikhwan? As-shalah amanah. Diperintahkan untuk dikerjakan, diperintahkan untuk dijaga. Fas-shalatu amanah. Wa aqimus salata, dan tegakkanlah apa? Salat. Diperintahkan untuk kita menegakkan salat, untuk menunaikannya. Berarti as-shalah adalah mada amanah. Taib. Dan ketika Nabi menjelang wafat, beliau mengingatkan as-shalah, as-shalah. Wa ma malakat aymanukum, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, kata Nabi. Dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Wa ma malakat aymanukum. Sholat adalah amanah, karena diperintahkan untuk dia apa? Tunaikan, wajib untuk kita tunaikan, wajib untuk dijaga. Hafidhu ala sholawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala salawat, jagalah salat-salat kalian. Naam. Maka seorang dikatakan memiliki sifat amanah kalau ini dikerjakan, ini ditunaikan, ini amanah dari Allah Subhanahu. Naam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim fi suratil Ahzab ayat 72. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala, ya, menawarkan, ya, membebankan amanah kepada as-samawat, tujuh lapis langit, juga bumi, jibal. Namun mereka tidak mau. Mereka merasa berat. Lalu siapa yang menerima, ikhwan? Al-insan, manusia. Taib. Terkait ayat ini, di sini disebutkan kalimat apa? Amanah. Mahiyal amanah. Antum bisa membaca tafsir At-Tabari rahimahullah fi tafsiri hadhil ayah. Di antara tafsir yang disebutkan oleh beliau, ya, Al-Imam At-Tabari rahimahullah, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika menafsirkan Al-Amanah, kata beliau, At-Ta'ah. Al-Amanah ay At-Ta'ah, ketaatan. Al-Fara'il, kewajiban-kewajiban. Nah, Al-Fara'il berarti masuk di dalamnya yang paling besarnya adalah apa? At-Tauhid. Salawatul Khams, salat lima waktu. Nah, semua yang Allah perintahkan, awamir wan nawahi, perintah-perintah dan larangan-larangan itu amanah. Taib. Berarti menuntut ilmu amanah atau bukan, ikhwan? Amanah. Kalau antum menunaikan dengan baik, berarti antum menunaikan apa? Amanah. Dan antum memiliki sifat amin, amanah. Karena menuntut ilmu itu faraid, termasuk apa? Kewajiban. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, talabul ilmi ma'adha yahwan faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu faridah, wajib atas setiap muslim. Naam. Ini riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa qala Qatadah, bismillah. Qatadah rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini sebagaimana dinukilkan oleh At-Tabari rahimahullah, al-amanatu ad-dinu wal fara'idu wal hududu. Amanah itu adalah ad-din, agama. Jadi agama ini semuanya adalah amanah. Iya. Berat itu langit-langit, bumi, gunung-gunung yang besar seperti itu, berat. Diberi amanah ini, ad-din, untuk melaksanakan ad-din al-Islam. Jadi amanah kata Qatadah adalah mana? Ad-din. Maknanya adalah ad-din, agama. Wa al-fara'id, semua kewajiban-kewajiban. Wal hudud, dan apa? Batasan-batasan Allah subhanahu. Naam. Dinukilkan pula oleh beliau rahimahullah, qala Malik an Zaid ibn Aslam, berkata Imam rahimahullah Zaid ibn Aslam, dari Zaid ibn Aslam. Zaid ibn Aslam mengatakan, al-amanatu salasatun, amanah itu tiga, kata beliau. As-salatu, salat. Was-sawmu, kemudian puasa. Wal-irtisalu minal janabah, dan mandi janabah. Al-irtisalu minal janabah. Taib. Al-khulasah, kesimpulannya, apa yang disebutkan oleh a'immatuna, imam-imam kita semuanya ini, para sahabat, para tabi'in, al-mufassirun, tidak bertentangan satu dengan yang lain. Semuanya kembali kepada segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang apa? Hamba dan dijaga. Wahwad-din, yaitu agama. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini tadi makna amanah yang pertama. Al-amanah hiya kullu ma yalzamu 'alal insan ada'uhu wa hifdhuhu. Dan seorang dikatakan memiliki sifat amanah kalau menunaikan ini. Taib. Jadi musyrikun bukan orang-orang yang apa namanya melaksanakan amanah. Orang-orang tidak beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang meninggalkan sholawatul khams. Bagaimana kita percaya kepada orang-orang yang meninggalkan itu, yakni sholawatul khams. Taib. Kemudian makna berikutnya tadi ikhwan adalah akhlakun karimah atau sifat, suatu sifat ya, yang sifat itu menghalangi seseorang dari mengambil apa yang ya bukan haknya, dititipi ya, ya dititipi barang atau dia bermuamalah syarikah dalam apa namanya usaha, kamu tugasnya adalah untuk saya uangnya kamu yang apa mutar taib yang mengelola. Nah kalau itu bukan haknya dia tidak akan mengambil taib. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kembali ke amanah yang dalam ditetapkan bahwasanya beliau yang paling sempurna dalam sifat ini, orang yang paling menunaikan amanah-amanah yang terkait dengan hak Allah Subhanahu. Sebagaimana beliau juga orang yang paling menunaikan amanah yang terkait dengan hak-hak apa? Manusia, al-khalq. Nah, yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Rasul muslimin beliau Nabi Ali Sattwa orang yang paling mentauhidkan Allah. Menyempurnakan ibadah kepada Allah. Tidak ada sedikit pun terbersit kesyirikan, kabair dzunub, dosa-dosa. Makanya beliau mengatakan ubudiyah. Hamba dipuji oleh Allah, hadisif. Kedudukan pemimpin kita dapatkan Allah memanggil Nabi dalam bentuk pemuliaan seperti dalam ayat 9 minal sidil harami ma aqsa. Al-ayah. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Siapa di sini? Nabi alaihi salatu wasallam. Dipanggil oleh Allah, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan hambanya. Karena kesempurnaan beliau di dalam menghambakan diri, beribadah kepada Allah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Allah perintahkan kepada Nabi untuk ditunaikan adalah tablighur risalah, menyampaikan risalah. Tidak ada satu pun kebaikan kecuali telah beliau sampaikan, tidak tersisa sedikit pun. Telah beliau perintahkan, telah beliau jelaskan. Jadi ada syariat yang belum beliau sampaikan, tidak ada. Tidak ada. Nah, lawan dari amanah apa ikhwan? Khianah. Oleh karena itu Imam Malik mengatakan setiap orang yang melakukan kebid'ahan, amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi, dan menganggap itu sebagai sebuah kebaikan, berarti ada kebaikan yang belum diajarkan oleh siapa? Nabi, berarti telah menuduh Nabi berkhianat. Kata Imam Malik rahimahullah, "Man ibtada'a bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah." Barang siapa yang membuat suatu kebid'ahan, amalan yang baru dalam Islam dan dia menganggapnya sebagai hasanah, ya roha hasanah. Oh ini baik. Memang Nabi tidak ada sih ucapan Nabi mengajarkan. Tapi ini kan kebaikan. Ini amalan ibadah. Kata Imam Malik, man ibtada'a fil islami bid'atan. Siapa yang membuat kebid'ahan di dalam Islam, ya roha hasanah, dia menganggapnya sebagai apa? Kebaikan. Faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah, sungguh dia telah menuduh, menyangka, sadar atau tidak sadar, Nabi telah mengkhianati risalah. Ada kebaikan yang disembunyikan oleh Nabi. Ada kebaikan yang semestinya disampaikan, tapi tidak disampaikan. Nah, yang wajib kita yakini, ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam memiliki sifat amanah. Fahuwal amin. Di antara yang telah beliau tunaikan adalah amanah yang Allah bebankan kepada Nabi alaihi salatu wassalam berupa tablighur risalah, menyampaikan risalah. Maka tidak ada satupun kebaikan, satupun manfaat kecuali telah beliau sampaikan. Sebaliknya tidak ada satupun kejelekan kecuali Nabi telah memperingatkan umat dari kejelekan tadi. Naam. Wabillahi taufiq. Apalagi kalau kita bicara semangat Nabi dalam menyampaikan ilmu, luar biasa itu. Luar biasa. Nah, semua orang akan kagum, akan takjub karena semangat beliau di dalam menyampaikan apa? Ilmu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Baik, kita lanjutkan ba'dal adzan insyaallah. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحماني ورحمكم الله dari beberapa penjelasan yang telah lalu, kita sebagai seorang muslim wajib mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok yang Allah sempurnakan dalam sifat apa? Amanah ini. Baik di dalam menunaikan amanah yang terkait dengan hukuk, hak-hak siapa? Allah Subhanahu. Seperti tauhidillah, faqad addal amanah, amanat tauhid. Demikian pula yang terkait dengan amanah Allah kepada Rasulnya untuk tabligh, menyampaikan apa? Risalah. Qad addal amanah, telah menunaikan amanah. Fahuwal amin. Demikian pula ikhwan di dalam menunaikan faraid, kewajiban-kewajiban. Salat lima waktu dan semua yang Allah wajibkan. Sampai suatu malam Aisyah melihat bagaimana baiknya Nabi dalam salatul lail, qiyamul lail, salat sunnah ikhwan. Sampai kaki beliau bengkak atau pecah-pecah. Aisyah pun bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, engkau lakukan ini padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Afala akunu 'abdan syakura?" Ini salah satu contoh bagaimana baiknya Nabi di dalam ada menunaikan amanah berupa syariat Allah Subhanahu. Adapun terkait dengan menjaga hukukul ibad, amanah yang terkait dengan hukukul ibad, mungkin salah satu contoh yang sangat menakjubkan adalah di saat Nabi diusir oleh musyrikin Quraisy dari Mekah. Beliau melakukan hijrah dalam keadaan musyrikin Quraisy melancarkan makar yang luar biasa untuk membunuh Nabi. Di saat Nabi hendak dibunuh, di saat Nabi diusir, di saat Nabi diperlakukan sedemikian rupa Naam. Tetapi di saat itu pula Nabi alaihi salatu wasalam tidak kemudian menyia-nyiakan amanah yang dititipkan kepada beliau. Naam. Ini menunjukkan kesempurnaan sifat amanah beliau. Kalau kita menjaga barang orang yang berbuat baik kepada kita, wajar. Ada orang berbuat baik kepada kita, berbuat baik luar biasa. Ya. Saya butuh dibantu, saya minta dikasih, luar biasa ini orang baik kepada kita. Nah, dikasih tanah, dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih apa-apa dikasih. Kemudian suatu saat dia titip sepeda kesayangannya, tolong sepeda saya dijaga. Kira-kira dijaga atau tidak? Ya dijaga. Kita tidak heran kalau saya, Anda menjaga ya, titipan saudara kita yang saudara kita berbuat baik kepada kita. Wajar. Tetapi ketika kita menyaksikan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam diperlakukan seperti itu. Disakiti. Dan ini bukan yang pertama kali, bukan pula yang terakhir kali diusirnya Nabi alaihi salatu wasallam, itu bukan terakhir kalinya. Kedzaliman yang dilakukan oleh musyrikin. Setelahnya banyak ikhwan. Peperangan-peperangan berikutnya. Dan itu juga bukan awal kali, tapi sekian kali kedzaliman-kedzaliman yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy sampai pada tingkat pengusiran, tingkat pembunuhan. Nabi masih berpikir untuk menjaga amanah-amanah itu. Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidak pergi hijrah dulu. Kamu di sini dulu Ali. Tinggal di rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Di samping ada sisi apa namanya? Upaya untuk mengecoh musuh. Strategi. Juga ada tugas yang lain yang ditugaskan oleh Nabi kepada Ali, mengembalikan hukuk, mengembalikan hak-hak. Luar biasa ikhwan, amanah. Shalawatullahi wassalamu alaih. Naam. Jadi kalau berbicara sifat amanah pada diri Nabi alaihi salatu wassalam, faqad addal amanah. Beliau telah menunaikan apa? Amanah. Baik amanah-amanah yang terkait dengan hukuk Allah subhanahu, hak-hak Allah subhanahu, atau hukukul ibad, hak-hak apa? Hamba-hamba Allah subhanahu. Walakhir dan terakhir ikhwan, setelah kita mendengar sekilas dari sifat amanah yang ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam, maka kewajiban kita adalah mencontoh sifat tersebut. Karena kita diperintahkan untuk menteladani siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Dan ketahuilah bahwa orang yang paling mencontoh Nabi di dalam sifat amanah adalah pewaris para Nabi, yaitu para ulama. Naam. Ahlul ilm, termasuk para penuntut ilmu. Thalabatul ilmi sudah semestinya berusaha mencontoh siapa? Nabi. Karena orang-orang yang memiliki ilmu itu dikatakan pewaris para nabi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Dan para nabi, para rasul itu tidak mewariskan dinar, emas, tidak pula mewariskan dirham, perak. Innama warasul ilma, yang mereka wariskan adalah apa? Ilmu. Maka golongan yang lebih pantas untuk mencontoh nabi adalah al-ulama, thalabatul ilmi, para penuntut ilmu. Nah, dan adalah para sahabat, orang-orang yang paling baik di dalam mencontoh sifat amanah ini. Sehingga ilmu yang diajarkan oleh Nabi yang telah disampaikan kepada kepada para sahabat, semua sampaikan dan sampai kepada kita, ikhwan. Al-Qur'anul Karim tidak ada satu huruf pun yang tercecer. Di antara sebabnya karena sifat amanah yang ada pada para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in, para ulama. Nah, saya sebutkan salah satu sahabat yang mendapatkan rekomendasi Nabi berupa sifat amanah. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih, ja'a ahlu Najran, datang penduduk negeri Najran, salah satu bagian di jazirah, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul alaihi salatu wasallam, faqalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ib'ats ilaina rajulan amina. Ya Rasulullah, utuslah kepada kami untuk tinggal di tengah-tengah kami atau untuk mengajari kami, rajulan aminan, seorang yang aminan, yang memiliki sifat amanah. Datang penduduk Najran kepada Nabi alaihi salatu wasallam minta untuk diutus di tengah-tengah mereka seorang yang aminan. Karena orang yang seperti inilah yang bermanfaat. Tidak akan menyembunyikan kebaikan yang dia ketahui. Dan tidak akan melakukan kezaliman. Maka mereka datang kepada Nabi untuk mengutus rajulan aminan. Faqala, maka Nabi mengatakan, la ab'asanna ilaikum rajulan aminan. Haqqa aminin. Sungguh aku akan mengutus untuk kalian seorang yang terpercaya, aminan, betul-betul terpercaya. Qala fastasrafa lahan nas. Maka manusia menanti siapa orang yang akan diutus oleh Nabi. Dan Nabi sudah mengatakan seperti itu, kan berarti ini orang mulia, kan demikian. Saya akan utus orang yang amin. Haqqa amin. Ditunggu siapa orang itu. Faba'asa Aba Ubaidah ibnul Jarrah. Maka yang diutus oleh Nabi ternyata adalah sahabat siapa? Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Fahuwa aminu hadhil ummah. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang lain, wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Dan kepercayaan umat ini, orang yang terpercaya, semua sahabat terpercaya, memiliki sifat amin. Tetapi ini diantara kemuliaan yang ada pada sahabat Abu Ubaidah. Nabi mengutus Abu Ubaidah dan mengatakan beliau sebagai aminu hadhil ummah. Dan kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, terlebih penuntut ilmu, berusaha untuk memiliki sifat ini. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih, wal mukminu man aminahun nas ala dima'ihim wa amwalihim. Seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang manusia selamat dari gangguan tangan kita dan lisan kita. Dan seorang mukmin adalah seorang yang manusia percaya kepadanya, merasa aman darahnya, hartanya. Naam. Wabillahi taufiq. Dan berhati-hatilah dari lawan sifat amanah, yaitu khianah. Karena sungguh khianah adalah salah satu sifat min sifatil munafiqin. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza tumina khana. Orang munafik itu kalau diberi amanah, khana, berkhianat. Ini barangkali ikhwan sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga berfaedah, bermanfaat. Wallahu a'lam. نقتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته